Thank you.

jatuh cinta lagi. Aku merasa kau yang terbaik untuk diri. Check these out. Oh, sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka, kembali mengenal cinta, kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Shit is for the band. For the band. Sayang dia, rindu dia.